Mona Ratulio bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda dan akan melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Dan pemirsa, hari ini saya tidak sendirian karena di sini beramai-ramai dan terutama sudah ada seorang ustaz yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda. Assalamualaikum Ustaz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mona. Apa kabar Ustaz? Aman, terkendali. Perjalanan sehat. Dari Jogja ke sini lancar ya? Lancar, ya. Kecuali langit-langit di atas Jakarta agak banyak awan soalnya. Oh gitu, ya, sekarang mungkin itu kondisinya. Ya, selasa Paris Dakar mungkin jalannya belum diperbaiki. Masih belum di aspal ya Ustaz ya. Nah, pemirsa, hari ini bukan saja Ustaz Wijayanto yang datang jauh-jauh dari Jogja, karena hari ini sudah ada ibu-ibu yang datang jauh-jauh pagi-pagi ingin menyapa Anda semua. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Nah, ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Asy-Syarofah ya ibu-ibu, benar ya? Oke, baik. Nah, ibu-ibu di sini nanti bebas mau tanya sama Ustaz Wijayanto mengenai pembahasan kita hari ini. Dan pembahasan kita hari ini adalah mengenai hijrah. Nah, hijrah ini yang saya tahu pindah nih Ustaz. Pindah, ya, kalau zaman dulu pindah dalam arti yang sesungguhnya ya, Ustaz ya. Dari Mekah ke Madinah. Nah, bedanya apa yang dulu dan yang sekarang? Kata hijrah itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Sebab kalau bahasa Indonesia enggak mengenal hijrah gitu. Tapi tahun barunya disebut tahun hijriah itu dari kata hijrah itu. Hijrah itu bisa dari kata hajaro, bisa dari kata hajar. Kalau hajaro itu artinya berpaling. Nah, jadi orang berpaling juga disebut hijrah. Dari yang jelek menuju yang baik. Pokoknya dari negatif ke positif. Itu ada sesuatu yang enggak baik kok kita berpaling. Itu ada orang tengah-tengah gosip kok dia itu disebut hijrah juga. Ganti channel itu udah hijrah. Jadi channel yang tadinya infotainment, gosip segala macam terus dipindah ke yang edukatif, yang ramah, yang segala macam, itu disebut hijrah, berpaling. Tapi dari bisa juga dari hajaro artinya berpindah. Nah, pindah yang dimaksud adalah pindah dari yang jelek menuju yang baik juga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukannya dulu 13 tahun di Mekah, ternyata kondisi dakwah tidak berjalan dengan baik. Islam ditentang sana sini, tidak ada orang merespon dengan baik, bahkan terancam jiwanya, terancam misinya, bahkan dikejar-kejar sampai berlindung di Gua Sur bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu sampai-sampai Abu Bakar dalam ketakutan dikejar-kejar begitu, maka terpaksa harus hijrah. Nah, hijrah itu berpindahnya dari Mekah menuju Madinah untuk siar agama. Jadi sebenarnya hijrah itu kaitannya untuk kebaikan, untuk hal-hal yang berkorelasi positif, bukan malah hijrah dari Islam menuju non-Muslim. Nah, itu namanya bukan hijrah, malah murtad namanya. Nah, hijrah ini menjadi tahun baru Islam itu atas usulan dan musyawarah Rasulullah dan para sahabat dulu. Karena dulu memang tahun baru itu pernah diusulkan oleh sahabat, bagaimana kalau tahun baru itu dimulai dari kelahiran Rasulullah. Jadi pakai mauludiyah. Tapi Rasulullah enggak setuju. Dan sahabat-sahabat juga usulannya tidak direstui. Akhirnya kalau gitu kapan turunnya wahyu? Rasulullah juga enggak setuju. Kalau gitu Rasulullah pas menikah, itu juga susah. Menikah dengan yang siapa? Karena pertama dengan Khadijah, apa dengan Aisyah atau dengan istri yang lain, itu tidak masalah. Akhirnya disetujui pakai penanggalan kita lewat hijriah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Yasrib, dulu namanya Yasrib, sekarang jadi Madinah. Kenapa Rasulullah tidak mau? Hikmahnya adalah kalau dipakai dengan mauludiyah lahirnya Rasulullah, nanti orang mendewa-dewakan Rasul. Nanti malah yang disembah-sembah, yang didewakan Rasulullah, padahal Islam ini tidak mengenal simbol-simbol ketuhanan. Karena banyak agama yang terjebak kepada pembawa ajarannya. Nah, malah justru yang disembah-sembah, yang disimbolkan adalah pembawa-pembawa ajarannya, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun dulu bukan tidak mengakui Tuhan, dia mengakui Tuhan, tetapi kalau kamu beribadah supaya menghadap Fir'aun, jadi Fir'aun sebagai simbol ketuhanannya, maka enggak boleh. Maka Rasulullah tidak mau, la tusayyidani, jangan sampai kamu mendewa-dewakan aku, kata Rasulullah. Nah, artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat itu di depan sendiri, menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, menghadap Allah, tetapi tidak menghadap kita. Jadi walaupun ngimami bukan menghadap kita, sebab kalau menghadap kita seolah-olah kita menjadikan simbol Rasulullah sebagai, maka ditegaskan abduhu wa rasuluhu, hamba dan Rasulnya itu supaya kita tidak terjebak kepada Rasulullah sebagai simbol. Maka tidak boleh menggambar Rasulullah. Nah itu juga diantaranya. Lebih penting lagi adalah hijrah ini adalah untuk fungsi agama. Artinya kepentingannya adalah kebaikan menurut agama. Jadi hijrah tidak dikaitkan dengan kaitan dengan politik, ekonomi segala macam, kecuali karena kebaikan agama pada keseluruhan. Sehingga Rasulullah memilih hijrahnya ke, maka ada istilah orang muhajirin, nanti ada orang ansor. Muhajirin ini adalah orang yang bersama-sama pindah bersama Rasulullah. Ansor ini orang yang menerima, menolong dan membantu Rasulullah ini. Maka terkenal sekali antara muhajirin dan ansor ini, sampai diabadikan dalam surat Al-Hasyr. Orang-orang ansor itu menolong orang muhajirin sampai luar biasa. Kalau punya kebun dua, separuh untuk kamu orang muhajirin, istri dua pilih yang tercantik, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang muhajirin tidak terus ampupung ditawari ya dua-duanya, enggak begitu. Nah, misalnya Abdurrahman bin Auf ditawari harta, enggak usah, tunjukkan saya aja jalan ke pasar, saya nanti akan dagang sendiri. Artinya tidak minta-minta, punya jiwa ifah, punya jiwa keperwiraan. Nah, jadi hijrah ini diangkat menjadi penanggalan pertama untuk momentum hijrah, karena supaya kita tidak terjebak kepada simbol ketuhanan by Rasulullah. Itu kalau hijrah kan yang hijrah banyak sekali sehingga tidak ada yang dituatkan. Oke, tidak ada kultus ya. Nah, mengenai hijrah ini ibu-ibu pastinya ingin bertanya ya Bu ya. Tapi sabar dulu ya Bu, setelah yang satu ini ya Bu ya. Nah, pemirsa di rumah Anda juga bisa bersabar, karena setelah yang berikut ini kami akan kembali membahas mengenai hijrah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati. Hari ini kami sedang membahas tentang hijrah. Di sini sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Asyarofa ya Ibu ya. Silakan Ibu kalau mau bertanya kepada Ustadz Wijayanto. Ya, silakan Ibu Risa, silakan Ibu Risa. Risa. Saya Ibu Risa dari Majelis Taklim Asyarofa. Iya. Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, apakah seseorang yang dari desa ke kota Wonosari, dari mana? Wonosari Ibu, ke kota aja deh Pak Ustaz. Enggak tahu di Wonosari apa di Jogja, enggak tahu pokoknya ke kota aja. Itu apakah sudah disebut hijrah? Itulah yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustaz. Mohon jawabannya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau dapat pahala hijrah seperti dulu yang dilakukan oleh pengikutnya Rasulullah, ataukah harus pindah juga dari desa ke kota mencari yang lebih baik, ataukah ada cara lain, gimana Ustaz? Hal yang sama, dulu sahabat juga pernah merasakan kerisuan yang sama, yaitu orang-orang yang Islamnya belakangan. Kan gak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, karena masuk Islamnya setelah hijriyah ini. Lalu gimana Rasulullah, apa saya ini gak bisa mendapatkan pahala hijrah gitu. Oke, tapi sebelumnya saya jawab dulu. Kalau orang Wonosari, orang Jogja pindah ke Jakarta, atau orang Malang pindah ke Jakarta, atau suami orang saya gitu, dari Malang ke Jakarta ajalah, cari istri yang cantik gitu. Nah, orang mengatakan gitu tuh. Kalau menurut saya belum tentu. Oke, tapi prinsipnya adalah itu juga bisa dikatakan hijrah, tetapi setelah bahasa. Tetapi hijrah yang dimaksud oleh agama adalah hijrah yang berkaitan karena agama. Jadi hijrah bukan hanya karena cari penghidupan saja, tidak. Karena hijrah itu fa'in wa'inkana hijratuhu ilallah wa rasuluh. Jadi hijrahnya karena Allah dan Rasul. Maka itu hijrah yang dibenarkan. Bukan hijrah di dunia atau mar'ah atau yang kihwa, atau karena dunia atau harta yang dimiliki. Maka itu bukan hijrah yang dikehendaki. Karena zaman Nabi juga ada orang yang hijrah, tapi karena ngikuti suami atau ngikuti istri. Maka betulkan dulu niatnya. Niatnya bukan cari istri, bukan cari suami, niatnya untuk mempertahankan agama ini. Makanya nanti hijrah bisa berhukum wajib, bisa berhukum sunnah, bisa berhukum mubah. Satu, kapan hijrah itu wajib? Kalau orang tidak bisa melaksanakan agama dengan baik. Misalnya di situ, di satu tempat orang itu enggak bisa sholat dilarang, pakai kerudung di penjara, maka dia harus hijrah dari tempat itu. Atau cari makanan enggak ada, itu makanannya semuanya sebuah darah, babi, sampai anjing segala di situ. Masa makan teman sendiri, temannya itu. Habis katanya sate jamu. Masa sate jamu kok banyak banget malah sampai ini. Nah, itu artinya apa? Bahwa itu dia sulit untuk mencari makanan halal di situ, maka dia harus hijrah. Gitu. Itu menjadi wajib. Sunnah kalau bisa bertahan tetapi sulit, maka disunahkan seharusnya dia harus hijrah. Mubah kalau enggak ada apa-apa, silakan aja itu. Dan dilarang haram kalau hijrahnya malah menjadi jelekan. Tasnya sudah dekat masjid, malah ini dekati tempat maksiat. Mending kalau dia merubah, malah nanti jatuh ke maksiatan ke sana, maka itu malah menjadi haram. Malah hijrah itu sebetulnya yang dimaksud bukan hanya fisik tadi. Hijrah juga hijrah pikiran. Cara berpikir kita apa-apa hanya untuk duniawi harus dihijrahkan untuk akhirat. Hijrah juga orientasi hidup dihijrahkan. Kalau dulu orientasinya ke mal, sekarang ke mal. Ibu-ibu zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana, Bu? Mal. Kalau ke ibu mal. Ibu ngaku nih, ibu ini jujur-jujur semua ya. Nah, itu harus dihijrahkan. Kalau ke mal aja uang besar-besar, tapi kalau ada kota infak cari yang besar apa yang kecil, Bu? Ah, jujur-jujur. Iya, Bu. Kalau ada ratusan ribu itu salah ngambil, Bu. Sedikit. Iya, paling seribuan. Masa bidadari kok seribu? Sudah tutup, Bu. Untuk seorang host di Antv aja seribu enggak mau kok ini ya. Uang parkir itu ya. Dan kalau misalnya di surga kok isinya kayak host di Antv, enggak masuk enggak apa-apalah, enggak terlalu rugi. Dan itu jauh lebih. Artinya hijrah juga karena pikiran, ya hijrah pikiran, fikriyah. Hijrah juga karena ekonomi bisa juga. Di situ enggak bisa bertahan hidup. Dalam pengertian cari kehidupan susah, maka dia perlu untuk cari nafkah karena bumi Allah itu luas, siru fil ardi. Hijrah juga itu. Hijrah itu menjadi asas kehidupan. Hijrah juga karena ilmu. Jadi hijrah untuk menuntut ilmu. Di sini bodoh, enggak ada sekolah, enggak ini semuanya. Nah, maka harus hijrah. Ibu-ibu harus hijrah dari rumahnya. Kalau di rumah terus nanti ikro jilid satu terus. Sinfakasi, sinkasroh, susasi, susah, sasi, susah, sasi, susah, susah, susah. Ternyata berasnya. Makanya baca Quran kok ternyata berasnya habis. Jadi baca Qurannya sasi, susah terus. Nah, ini menunjukkan bahwa dia harus hijrah juga karena ilmu. Karena ilmu. Tetapi yang paling penting lagi adalah hijrah untuk mempertahankan agama, yaitu hijrah akidah. Akidah yang sesat, yang salah, menuju akidah yang sahih, sahihah yang benar. Itu. Nah, maka hijrah itu juga hijrah mentalitas kita. Mentalitas kita itu mentalitas yang suka minta-minta menjadi memberi. Orang kita kan sukanya minta apa suka beri? Kalau kita ada korban, kalau ada korban yang ngasih dengan yang minta lebih banyak mana? Nah, itu harus kita hijrahkan. Spirit kita adalah spirit memberi. Sebagian Rasulullah mendidikkan hijrahnya orang itu kalau bisa memberi, sampai ada orang enggak kuat beli kambing, malah belinya daging. Enggak apa-apa, enggak kuat beli kambing, beli daging ya Rasulullah, saya jangan sampai hanya nerima. Saya juga ingin ngasih orang miskin. Akhirnya beli daging di pasar, suruh kembalikan. Itu hijrah. Nah, jadi sekali lagi hijrah ini adalah orang yang ada kesungguhan untuk bagaimana la hijrata ba'dal fathi, kata Nabi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Maksudnya kita tidak wajib dari Mekah menuju Madinah lagi. Waktu itu memang wajib, siapa yang enggak ikut dikatakan dia bukan orang Islam. Tetapi sekarang sudah tidak, orang Mekah harus tidak harus pindah ke Madinah, nanti Mekah sepi. Nah, nanti kalau kita umrah malah enak itu semuanya kan. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa hijrah itu fisik dari Mekah ke Madinah, yaitu hijrah yang kaitannya dengan jihad fisabilillah. Hijrah karena ilmu, hijrah karena dakwah, hijrah karena itu, dan itu yang dianjurkan bagi kita. Baik, Mirsa, berarti hijrah saat ini bisa diartikan hijrah perpindahan dari negatif ke positif, ya, perpindahan betul. Menuju kebenaran. Nah, kita akan menggali lagi mengenai hijrah setelah yang berikut ini, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami masih membahas tentang hijrah. Nah, Ustaz Wijayanto nih, ya, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian kita pun ingin mengikuti hal yang sama, ingin berburu pahala hijrah juga ya, seperti pahala yang diterima oleh orang-orang pengikut Rasulullah juga zaman dulu ya, gitu ya Ustaz. Nah, tapi apakah pahala hijrah ini wajib dikejar untuk zaman sekarang, sesuatu yang wajib juga atau gimana Ustaz? Iya, hijrah itu sebetulnya pahalanya sebagaimana orang jihad. Padahal seorang ibu yang dengan keikhlasannya dia menyusui anaknya dengan kesabarannya, dengan mendidik hal-hal yang baik saja, dia sudah sama dengan pahalanya orang yang berperang fisabilillah. Orang berperang antara hidup dan mati itu cukup ditebus dengan susuan dengan anak. Makanya rodo'ah itu juga dianjurkan. Jangan hanya karena penampilan, karena kecantikan, ASI ditinggalkan. Untuk diganti dengan air susu umum, ASU, air susu umum, air susu umum, artinya jangan diganti. Karena ASI itu ada 60 benefit, ada 60 keuntungan dengan ASI itu. Artinya apa? Itu juga termasuk pahala hijrah kita dapatkan. Memang perlu kekuatan, tidak semudah itu. Nyatanya untuk meninggalkan gosip saja, untuk hijrah kepada yang taklim kan susah. Kebanyakan, mohon maaf, kita itu lebih banyak melihat yang gosip-gosip, apa melihat infotainment gosip, apa yang ceramah-ceramah agama atau sebetulnya gosip. Ini aja sudah berkerudung itu. Dan itu kenyataan kita, kenyataan kita. Kita lebih banyak yang baca koran dengan yang Quran banyak mana Bu? Koran. Yang di panggung hiburan dengan yang di pengajian yang datang banyak mana Bu? Hiburan. Iya. Orang lebih ingat hiburan apa ingat kuburan Bu? Ini menunjukkan bahwa untuk berhijrah itu perlu ada kekuatan. Kekuatan itu kekuatan dari dalam, memusuhi apa yang dari setan maupun dari nafsu kita. Karena kecenderungan orang kita itu ada nafsu syaitoni namanya. Nafsu syaitoni itu pengennya orang gak mau hijrah, atau orang itu tetap di dalam enjoy karena dibikin orang yang kaitannya dengan neraka itu sesuatu yang disenangkan dengan syahwat. Kecenderungan syahwati itu senangannya itu. Makanya surga itu dibumbui dengan sesuatu yang berat-berat. Makanya orang kalau mau pengajian cenderung lebih ngantuk. Iya, lebih cepat ngantuk. Cobanya Ustaz ya. Iya, tapi kalau nonton konser musik Nah, sampai orang, malam juga enggak sampai ngantuk, malam enggak ngantuk. Kalau kita dengar tausiah 5 menit rasanya 5 jam. Iya, baru dimulai aja bismika Allahumma akhya wa bismika amut gitu. Nunduk. Iya. Ingin tidur ya. Iya, Ibu Sarofa nunduk semua. Mending kalau berdoa berzikir ternyata memproduksi aqua. Ini menunjukkan bahwa kita kecenderungan itu. Nah, itu perlukan kekuatan hijrah secara batin. Batin kita. Kalau bisa hijrah kita punya nafsu yang robbani. Robbani itu apa? Orang yang sebetulnya dia sudah tidak senang kepada orang harus ada rasa hawasi. Hawasi dan masyair itu artinya rasa tidak tenang dan tidak senang di dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, misalnya sesuatu itu merasa risih. Misalnya orang kok pakai pusat peradaban dunia, pusernya kelihatan gitu, padahal sudah biasa yang kerudung, kita jalan-jalan pakai minimalis, tank top, you can see, I can see you, I can use, ya, I can use. You can see berarti I can use. Nah, kita harus hijrah, dihijrahkan pakaian kita, itu. Atau kadang-kadang hanya kerudung sebagai model, ya, jangan sampai atasnya kerudung, bawahnya warung, jangan sampai itu. Artinya kita ingin menunjukkan bahwa itu perlu hijrah juga. Tentang busananya kita hijrahkan, tentang perilaku kita hijrahkan, tentang ucapan kita hijrahkan. Dulu kalau latah hanya kodok. Sekarang ya masya Allah, subhanallah, innalillah, gitu, astagfirullah. Itu hijrah, hijrah perkataan, hijrah hati, hijrah perbuatan. Nah, makanya momentum tahun baru hijriah harusnya momentum yang ke depan harus lebih baik daripada sekarang. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Insyaallah. Mudah-mudahan hijrah kita membawa kebaikan. Maka kita minta ditunjukkan yang baik itu baik dan ada kekuatan untuk menjalankan. Yang jelek itu jelek, ada kekuatan untuk menolak. Gosip itu baik apa jelek sih? Jelek. Tapi ada enggak ibu-ibu yang suka gosip? Saya sudah tahu jelek tetap dilakukan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita. Insyaallah, amin. Nah, ibu-ibu udah banyak ya kayaknya ilmu yang kita dapat hari ini ya ibu-ibu, dan ternyata banyak sekali hal yang bisa kita lakukan walaupun cuma di rumah aja ibu-ibu. Kadang-kadang kita kan namanya ibu-ibu suka di rumah ya Bu, tapi ternyata banyak pahala juga, pahala hijrah termasuk di rumah bisa kita lakukan. Tadi yang sudah dikatakan oleh Ustaz Wijayanto, bisa hijrah perkataan, bisa hijrah perbuatan, bisa hijrah hati juga. Nah pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Jangan pernah berpaling, karena Cahaya Hati akan hadir lagi esok. Hari ini kita tutup dulu karena waktu kita sudah selesai, dan akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Wijayanto. Silakan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi kemanfaatan, barokah dunia dan akhirat. Amin. Dan juga kita ditunjukkan atas kebaikan itu, diberi kekuatan untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik di mata saya, di mata kami, sehingga kami ada kekuatan untuk menjalankannya. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil, yang maksiat, yang dosa, yang jelek itu adalah jelek di mata saya dan di mata kami semua, ya Allah, dan berilah kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.